city is my hood. My city is my hood. In Purwokerto city is always good. My city is my hood. My city is my hood. In Purwokerto city is always good. Purwokerto city is my hood. Pues sangre de Java y my blood. Lahir dan dibesarkan di kota ini. Así que tengo more pa' mi city. Yeah. Love for the hip hop itu salah satunya. Love for the hood itu jangan ditanya. Tinggal di kota kecil tapi nyaman. Jauh dari masalah hingar-bingar kebisingan. Kota ini indah bebas dari sampah-sampah. Cuma sampah masyarakat yang kadang bikin ulah. Tapi kota ini diberkati indah dan sejuk. Tak jauh dari gunung dan dekat ke teluk. My city is my hood. My city is my hood. In Purwokerto city is always good. My city is my hood. My city is my hood. In Purwokerto city is always good. Yeah. Kipo Purwokerto itu produk kami. Still represent. Damn, Pala City. Seperti lagu ini H.O.M. Purwokerto. Purwokerto is my city. Purwokerto is my barrio. Kota ini tak besar tapi cukup ramai. Dikelilingi gunung dan terasa damai. Di kota banyak orang bertandang. Sekedar vacation atau untuk berdagang. Bukan hanya teritori atau tanah air. Ini tempat kembali di mana dulu ku lahir. Dari kecil dibesarkan untuk jadi perkasa. Dari aku yang labil berkembang jadi dewasa. My city is my hood. My city is my hood. In Purwokerto city is always good. My city is my hood. My city is my hood. In Purwokerto city is always good. My city is my hood. My city is my hood.